Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan pelajaran yang kedua tentang penjelasan dengan apa ditetapkan masuknya bulan Ramadan yang mubarak ini. Ada dua cara yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah, yu'rafu bi ahadi amrain, diketahui maksudnya bulan Ramadan dengan dua perkara. Perkara yang pertama adalah dengan melihat hilal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, "Idza ra'aytum al-hilal fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru." Kalau kalian melihat hilal maka berpuasalah kalian, dan apabila melihat kalian melihat hilal maka berbukalah kalian. Namun apabila ghumma 'alaikum, tertutupi kalian dari melihat bulan karena gomma, karena mendung atau karena kabut atau karena asap, faqdiru lahu, maka tetapkan padanya bulan Ramadan dengan menyempurnakan. Dalam riwayat yang lain, faakmilu salatina yauman, sempurnakan menjadi 30 hari karena penanggalan bulan bulan Hijriah itu 29 dan 30. Beda kalau bulan Masehi penanggalannya 30-31, maka lebih panjang jumlah harinya tahun Masehi dengan tahun Hijriah. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, "Fi hadhihi al-hadith asy-syarifah ta'liqu wujubi shaumi Ramadan bi ru'yati hilalihi." Maka dari hadis-hadis ini yang telah lewat, yang telah kita sebutkan, hanya disebutkan hadis. Dari hadis-hadis yang mulia ini mengaitkan wajibnya puasa Ramadan dengan melihat hilal, melihat bulan. Wa nahyu an saum biduni ru'yatil hilal, dan larangan dari berpuasa biduni ru'yatil hilal, tanpa melihat hilal. Yang jelas-jelas sekali di dalam syariat kita penentuan Ramadan puasa itu dengan ru'yah, dengan melihat bulan, tidak ada yang lain, bukan dengan tariqul hisab, jalan atau dengan cara hisab. Wa anallaha jalla wa ala ja'ala al-hillah mawaqita lin-nas biha ya'rifuna awqat ibadatihim wa mu'amalatihim. Kama qala ta'ala, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ahillah, menjadikan bulan-bulan sabit, hilal-hilal, waktu-waktu bagi manusia. Dengannya mereka mengetahui waktu-waktu ibadah mereka, seperti ibadah haji. lakukan ru'ya juga untuk menentukan kapan masuk hari raya, Yaumul Adha, Idul Adha. Maka dengan melihat hilal di bulan Dzulqa'dah untuk menentukan besoknya sudah masuk Dzulhijjah. Maka di sini dalam ayat mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ahillah. Maka katakanlah hiya mawaqitul linnas, hilal-hilal, bulan-bulan sabit itu adalah waktu-waktu bagi manusia, wal haji dan haji. Wa hadha min rahmatillahi bi ibadihi wa taysirihi lahum haythu 'allaqa wujub as-sawm bi amrin wadih wa 'alamatin barizatin yarawnaha bi ayunihim wa laysa min syarti dhalik ay yara al-hilala kullu an-nas bal idza ra'ahu ba'dhum wa law kana shakhsan wahidan lazima an-nas kulluhum lazima an-nas kulluhum as-siyam. Ini termasuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dan kemudahan yang Allah berikan kepada mereka hamba-hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengaitkan wajibnya puasa dengan satu perkara yang sangat jelas, sangat gamblang, dan alamat-alamat yang sangat jelas yang nampak mata-mata mereka, mata-mata manusia melihatnya, melihat bulan. Dan bukanlah syarat dari ditetapkannya puasa di bulan Ramadan itu disyaratkan manusia seluruhnya melihat hilal, harus semua orang atau harus banyak orang melihat. Bahkan apabila sebagian mereka telah melihat hilal, tidak semua, hanya sebagian, walau kana syakhsan wahidan, sekalipun satu orang melihat hilal dan dia orangnya terpercaya, tidak dikenal dengan orang yang suka berdusta, maka melazimkan manusia seluruhnya untuk berpuasa sekalipun satu. Namun ada menyebutkan harus dua, dan ada menyatakan sekalipun satu orang. Qala Ibnu Abbas ja'a Arabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala inni ra'aytu al-hilal yani hilal Ramadan fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam matashhadu an la ilaha illallah qala na'am qala tashhadu anna Muhammadan Rasulullah qala na'am qala ya Bilal adzin fin-nas ay yasumu ghada. Rawahu Abu Daud. Bahkan disebutkan dalam hadis Ibn Abbas, beliau berkata datang seorang Arabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Arabi ini mengatakan aku melihat hilal, yaitu hilal Ramadan, sudah melihat hilal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah? Qala na'am. Ya. Apakah engkau bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah? Dia pun mengatakan ya. Maka Nabi mengatakan, wahai Bilal, umumkan kepada manusia untuk mereka berpuasa besok. Maka dari dalil ini diambil bahwasanya apabila seorang telah melihat hilal, orang bersyahadah, seorang mukmin melihat hilal, maka diterima persaksiannya dan ditetapkan bahwasanya puasa itu sudah masuk, bulan Ramadan sudah masuk. Demikian juga diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala tara'an nasu hilal fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni ra'aituhu fa shama wa amara an-nas bi siyamihi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, manusia saling melihat hilal, lalu aku khabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku telah melihatnya. Fa shama wa amara an-nas bi siyamihi, maka Rasul pun berpuasa. Dari keterangan Abdullah bin Umar seorang diri menyampaikan kepada Rasulullah bahwasanya aku telah melihat hilal, maka Rasul pun menerima khabar dari Abdullah bin Umar dan berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Kemudian yang kedua, al-amru tsani mimma yathbutu bihi dukhulu syahr Ramadan, perkara yang kedua yang ditetapkan masuknya bulan Ramadan, dalam pertama tadi adalah dengan melihat hilal. Kalau hilal tidak bisa dilihat, maka dilihat perkara yang kedua. Idza lam yura al-hilalu ikmalu iddatu Sya'ban 30 yawman. Apabila hilal tidak bisa dilihat, tadi karena mendung atau karena ada asap tebal atau karena ada kabut enggak bisa dilihat, maka ikmalu iddatu Sya'ban 30 yawman, menyempurnakan bulan Sya'ban, bilangan hari bulan Sya'ban 30 hari. Ya, sempurnakan. Sudah ru'yah tanggal 29 kemudian tidak bisa dilihat karena mendung, maka ada sempurnakan. Jadi 30 hari disempurnakan bulan Sya'ban. Qala alaihi salatu wassalam fa in gumma alaikum faqdiru lahu. Muttafaqun alaihi. Kalau tertutupi dari sekalian, maka tetapkanlah padanya bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Wa mana ghum 'alaykum idza ghatta al-hilal syai'un hala duna ru'yatihi lailata 30 min Sya'ban. Mana ghum 'alaykum, apabila hilal itu ada sesuatu yang menutupinya sehingga menghalangi untuk dilihat di malam 30. Dari Sya'ban, min ghaim au qatar, dari awan mendung atau asap yang menyelimutinya. Faqduru 'adada syahri Sya'ban tamman, maka tetapkanlah bilangan hari di bulan Sya'ban secara sempurna, yaitu dengan menyempurnakannya 30 hari. Kama yadullu 'ala dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil hadid al-akhir, sebagaimana yang ditunjukkan oleh ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang lain. Fa inkumma alaikum fakmilu 'iddata 30, kalau tertutupi bagi kalian sempurnakanlah bilangannya menjadi 30. Tafakun alai. Wa man hadza tahrimu shomiya yawma syakk, maka mana dari larangan berpuasa pada hari yang diragukan? Kalau ragu, enggak dibolehkan berpuasa. Dari mana di sini tahrim shomi yawma syakk, larangan dari berpuasa di hari yang meragukan? Waqad qala Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, man shama al-yawm alladhi yashukku fihi faqad 'asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa di hari yang meragukan di dalamnya, maka sungguh dia telah berbuat maksiat kepada Rasulullah SAW. Abu Qasim kunyah beliau. Maka tidak boleh berpuasa di hari yang ragu. Ima puasa itu dengan hilal, ima menyempurnakan bilangan. Fal wajib lil muslim ittiba'u ma jaa 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi siyamihi wa fi ibadatihi kulliha. Maka wajib bagi seorang muslim untuk dia ittiba', mengikuti apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya di dalam siam dan di dalam ibadah seluruhnya. Tidak boleh adin ini, agama ini, syariatnya Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas akal-akal manusia, sangkaan-sangkaan manusia, tapi harus dikembalikan kepada ad-dalil. Seluruh ibadah-ibadah dikembalikan kepada dalil. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menetapkan, memberikan batasan dalam mengetahui masuknya bulan Ramadan dari salah satu dua alamat yang kita sebutkan. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya. Adar surabi' ta, langsung ke pelajaran keempat. Bayanu ma yanbaghi an tushghala bihi awqat Ramadan al-mubarak. Pelajaran keempat ini berisi tentang bayan, penjelasan apa-apa yang seharusnya, selayaknya untuk menyibukkan diri dengannya di waktu-waktu di bulan Ramadan yang mubarak ini. Apa yang seharusnya kita sibukkan diri kita di waktu-waktu kita di bulan Ramadan. Fa'usikum wa nafsi fi hadha syahr al-mubarak bi taqwallah. Kata saya, aku wasiatkan kepada kalian dan juga kepada diriku di bulan Ramadan, di bulan yang mubarak ini, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat beliau kepada kita semuanya membaca kitab beliau ini, dan juga kepada diri beliau sendiri untuk bertakwa kepada Allah. Wasiat para nabi dan umat-umat terdahulu, wasiat Allah kepada mereka al-taqwa. Wa fi ghairihi min asyhur, dan di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Walakin hadha asyhar lahu maziyatun khassahu Allah biha. Namun bulan ini, bulan Ramadan ini, itu memiliki keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan bulan ini dengan berbagai keistimewaan, dengan berbagai keutamaan. Bahwa musimul khairat, yaitu bulan Ramadan ini adalah bulan musim-musim kebaikan. Wa qad ruwi annahu kana yadullaha bi bulughi Ramadan. Lakana yaqul idza dakhala syahr Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan diriwayatkan bahasanya beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulughi Ramadan agar disampaikan kepadanya bulan Ramadan, agar bisa mendapati bulan Ramadan. Beliau mengatakan, apabila sudah masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berikanlah barokah untuk kami fi Rajab, di bulan Rajab dan bulan Syaban. Wabaliknya Ramadhan, dan sampaikanlah kepada kami Ramadhan. Namun ini hadith do'if, ini bukan Syekh Albani dalam kitab Do'iful Jami', hadith do'if. Wa ruwi annahu sallallahu alaihi wasallam kana yubashshiru ashabahu biqudumihi, dan diriwayatkan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu, memberikan berita gembira, menggembirakan para sahabat dengan datangnya bulan Ramadan. Wa yubayyin lahum mazayahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka tentang keistimewaan, keutamaannya bulan Ramadan. Fa yaqul ayuhan nas qad adallakum syahrun adzimun mubarakun. Beliau mengatakan, wahai manusia, sungguh bulan yang agung, ya mubarak, telah datang menaungi kalian. Dan juga hadisnya dhaif, dhaif sekali, disebutkan di dalam kitab Ad-Dhaifah Syekh Al-Albani. Dalam sanadnya ada Ali ibn Zaid bin Jada'a, dhaif. Namun datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau memberikan berita gembira kepada sahabat dengan datang di bulan Ramadan. Mengatakan kepada para sahabat, qad ja'akum syahr Ramadan syahrun mubarakun, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Di dalamnya dibuka pintu-pintu jannah, ditutup pintu-pintu nar, dan di dalamnya ada satu malam yang itu lebih baik dari 1000 bulan. Wa yahusu ashabahu wal istihad fihi bil a'mal as-salihah min faraid wa nawafil. Dan beliau mendorong para sahabat untuk bersungguh-sungguh beristihad di bulan ini dengan beramal saleh, memperbanyak amal-amal saleh, baik itu perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun yang sifatnya nawafil, yang sifatnya sunnah, min salawatin wa sadaqatin wa badli ma'rufin wa ihsan wa sabrin ala ta'atillah wa imarati naharihi bis siyam wa laylihi bil qiyam. Ini yang selainnya seharusnya bagi orang yang berpuasa untuk dia lakukan di bulan Ramadan, yaitu dengan mengisi hari-harinya di bulan ini dengan memperbanyak amal saleh, baik yang fardu dan nawafil, berupa salawat, salat-salat, dan salat sunnah, berbanyak salat di malam hari, salat qiyamul lail di siang hari, ada salat salah mutlak, ada salat sunnah wudu, ada salat duha. Begitu juga sedekah, memperbanyak bersedekah, wa badli ma'ruf wa ihsan, dan mendermakan, mengorbankan seluruh apa yang dia miliki dari kemampuannya, memberikan kebaikan kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain, sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan hari-harinya dengan berpuasa dan malamnya dengan qiyam lail, wasa'atihi bitilawatil Qur'an, dan waktu-waktunya dengan memperbanyak baca Al-Qur'an, wa dzikrillah azza wa jalla, berzikir kepada Allah, fala tudayyi'uhu bil ghaflah wal i'rad. Janganlah kalian menyia-nyiakan hari-hari waktu-waktu kalian dengan kelalaian dan berpaling dari amalan-amalan saleh, berpaling meninggalkan perkara-perkara yang dianjurkan untuk kita perbanyak lakukan di bulan ini. I'rad dengan perkara-perkara yang melalaikan, urusan dunia, bermain-main, lagun, bermain kartu, menghabiskan waktunya dengan menonton, ghaflah, tidur sepanjang hari, tidur malamnya begadang, begadangnya bukan ibadah kepada Allah, main kartu, main catur, nonton, siangnya dihabiskan tidur, alasan tidurnya kan orang yang berpuasa itu pahala. Berdalilkan dari hadis Abdullah bin Abi Aufa, "Namusaim ibadatun wasumtuhu tasbihun." Ini dalilkan, dijadikan dalil orang-orang yang senang tidur di bulan ini. Ya, kita kan tidur itu ibadah juga, dapat pahala. Namusaim ibadatun, tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Kita tidur kan ibadah. Wasumtuhu tasbihun, dan diamnya itu tasbih. Jadi saya diam enggak baca Quran juga ibadah. Dan Rasul mengatakan diamnya orang berpuasa adalah tasbih. Jadi saya berzikir tasbih. Ini hadis yang dhaif. Enggak bisa dijadikan dalil. Kahalil asqiya alladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum fala yastafiduna min mururi mawasimil khair wala ya'rifuna laha hurmatan wala yaqdiruna laha qimatan. Ini keadaannya orang-orang yang sengsara, orang-orang yang celaka, yang mereka lupa kepada Allah, lalu Allah subhanahu wa ta'ala melupakan mereka kepada diri-diri mereka sendiri. Karena dia lupa kepada Allah, tidak ada zikir, tidak ada ibadah kepada Allah, dia lupa Allah, sibuk dengan dunia, maka Allah pun melupakan dirinya dari berbuat baik, dari beramal saleh. Mereka tidak bisa mengambil manfaat, faedah dari lewatnya musim-musim kebaikan ini, dan mereka tidaklah mengetahui kehormatan-kehormatan di musim-musim kebaikan ini. Larangan-larangan Allah ditabrak, dilanggar, yang tidak mengetahuinya, yang tidak peduli, dan tidaklah mereka menghargai musim-musim ini, musim-musim kebaikan ini, itu bulan Ramadhan ini. Katsirun minan nas la ya'rifun hadha syahr illa annahu syahrun litanwi'il ma'akil wal masyarib ويبالغون في إعطاء نفوسهم ما تشتهي ويكثرون من شراء الكماليات من الأطعمة والأشربة. Kebanyakan manusia tidak mengetahui bulan ini kecuali bahwasanya bulan ini adalah bulan tanwi' ma'akil, yaitu bulan tanwil ma'akil itu menyiapkan berbagai macam makan-makanan dan minuman-minuman yang beraneka ragam. Itu saja. Ketika dia berbuka, disiapkan berbagai macam makan-makanan, sudah siap, sudah belanja atau dia bikin sampai 6 macam, 7 macam makanan, kue-kue pembuka. Setelah itu makan lagi dengan berbagai macam jenis makanan, demikian pula minuman-minumannya. Nah, itu saja yang diketahui bulan Ramadhan adalah bulan memakan berbagai jenis makanan dan minuman. Fayubayagun, mereka melampaui batas. Fi ita'i nufusihim, dalam memberikan kepada jiwa-jiwa mereka apa yang diingini oleh jiwanya, apa yang diingini oleh hawa nafsunya, maka diberikan kenikmatan-kenikmatan dunia berlebih-lebihan. Maka dia pun, mereka pun berlebih-lebihan dalam membeli perkara-perkara akhamaliyat, ya, penyempurna saja, bukan sesuatu yang utama dari makanan atau minuman, nanti pakaian atau berbagai macam perabot-perabot rumahnya diganti semua dengan yang baru, ganti kendaraannya. Dan diketahui, kata beliau, bahwa yang berbanyak dari makan dan minum ini akan yuksilu anita'ah, menjadikan orang itu malas beribadah, malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khana bidin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, tafaddalu, hafizakumullah.